Mohon penjelasan makna Quran surat Ali Imran ayat 113 yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dikarenakan ayat ini dipahami oleh kelompok Jamus wajib berpegang teguh dengan tali Allah bersama jamaah wali al-fatah yang dilanjutkan oleh Muhyiddin. Kami di khalifah yang keenam digandengkan dengan hadis talzam jamaatul muslimin wa imamahum, tetaplah kembali bersama jamaah muslimin dan imamnya. Qulilna a'udzubikumullah. Ini namanya penyelewengan ayat dan penyelewengan hadis. Kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, silakan baca hadisnya, silakan baca tafsirnya, dan saya sudah beberapa kali melihat tafsir ayat ini. Maknanya bihablillah adalah dengan agama Allah. Peganglah dengan agama Allah bersama-sama. Jami'an wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Kalimat jami'an maknanya kalian semua sama-sama berpegang dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Jangan lepas dari tali Allah dan jangan bercerai-berai. Yang tafsirkan dengan Quran, tafsirkan dengan Islam, tafsirkan dengan Shiratal Mustaqim, semuanya sama maknanya. Maknanya peganglah dengan tali Allah ini dan jangan sesat. Karena orang yang sesat berpecah. Enggak ada kalimat atau enggak ada makna untuk berpegang dengan seseorang atau kelompok tertentu. Enggak ada. Kalimat yang kedua, hadis talzam jama'atul muslimin wa imamahum, peganglah jamaah kaum muslimin dan imamnya. Maka jamaah kaum muslimin maknanya kumpulan kaum muslimin. Wa imamahum, dan imamnya adalah penguasa mereka. Baik, saya tanyakan sekarang, wali al-fatah punya kekuasaan. Di mana kekuasaannya? Kok punya kekuasaan bisa ditangkap? Ditangkap, jebloskan penjara karena menzinai anaknya, apa anak santrinya, santriwatinya. Kebetulan santriwatinya dalam keadaan anaknya pejabat atau jenderal, Allah alam. Kasus kok ditangkap? Siapa? Itu satu. Demikian pula yang berikutnya. Mana jamaahnya, mana kekuasaannya? Dia memimpin siapa? Mana jamaahnya? Dia enggak memimpin sama sekali. Dia bukan penguasa, dia bukan khalifah. Maka kalau dinamakan khalifah, itu namanya kadzab, dusta. Kalau dinamakan imam, berarti mereka berdusta atau dia berdusta mengatakan saya khalifah. Karena dia bukan pemimpin dan dia bukan penguasa. Palsu. Kalau penguasa yang sah, penguasa yang benar-benar memiliki kekuasaan, saya katakan sah itu maknanya memiliki benar-benar kekuasaan, maka itulah yang dikatakan penguasa muslim. Maka maknanya jangan memberontak. Tetaplah bersama kaum muslimin dan penguasanya. Jangan melawan dengan pedang karena mereka muslimin. Jangan kalian menentangnya. Jangan. Taati fi ta'atillah, dalam ketaatan pada Allah dan pada perkara-perkara yang mubah. Taati. Tasma' wa tuti', dengar dan taatlah pada penguasa kalian. Nah, sehingga kalau dia tafsirkan golongan Jamus ini, julukannya Jamus, masya Allah, bagus julukan yang pas. Tahu Jamus artinya apa? Kerbau. Jamus artinya kerbau. Nah, kalau golongan Jamus ini dicocok hidungnya oleh pimpinannya, maka masih ada jamaah-jamaah lain yang juga punya imam. Jamaah kelompok negara Islam Indonesia punya imam, apakah Kaharmon Jakarta atau yang berikutnya, dibayar. Sama. Pegang jamaatul muslimin wa imamahum. Guru Lipia tadi juga menyatakan sama, ikhwal muslimin itu jamaah. Jadi talzam jamaatul muslimin wa imamahum. Kamu akan membuat orang-orang yang awam stres. Saya diwajibkan untuk berpegang dengan jamaah, tapi jamaahnya yang mana? Wakeh. Baik. Ancamannya berat. Barang siapa yang keluar dari jamaah qidah syifrin, kemudian mat jahiliyah. Apalagi ada kalimat lagi, idabi al-khalifataini fakta. Kalau dibaiat dua khalifah, maka falyaqtul ahaduhuma. Falyaqtul ahaduhuma. Kalau dibaiat dua khalifah, penggal salah satunya. Bunuh salah satunya. Supaya jangan terjadi perpecahan. Tapi sekarang setiap jamaah punya imam, dinamakan khalifah. Jamus punya imam, dinamakan khalifah. Islam jamaah punya imam, dinamakan khalifah. Ikhwan muslimin punya imam, dikatakan sebagai khalifah. Kemudian semuanya khalifah. Ya kalian perang dulu aja lah, saya ikut yang menang. Kan gitu. Silakan. Kalian perang, saya ikut yang menang, nanti yang berkuasa benar-benar menang, saya akan baiat. Terakhir sudah menang saya. Ini masih ada penguasa sekarang. Qanifina azakumullah kumuzimina sahramati. Jelas itu adalah penyimpangan, penyelewengan dan kesesatan. Yang namanya jamaah adalah kaum muslimin, yang namanya imam adalah penguasa. Jangan berpura-pura bodoh. Bukan penguasa dinamakan penguasa. Kalau penguasa ditangkap itu, maknanya dia dikuasai oleh orang lain, kan begitu.